Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jamaah, bapak ibu, ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama pembahasan masailul jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, dan yang kedua ia mengenai bulughul maram tentang bahasan fikih muamalah. Tapi kita lihat terlebih dahulu yang pertama masailul jahiliyah, kita sampai pada masalah al-hadiyah wa tis'un. Masail jahiliyah nomor 91, yaitu masail ke 91 adalah qiyam mujtami'ihim 'alal baghi, yaitu kumpulan masyarakat yang ada sepakat untuk bertindak melampaui batas. Jadi di sini semua sepakat untuk bertindak melampaui batas, yaitu disebut dengan al-baghyu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan inna ajalla fadailihim al-baghyu. Sesungguhnya tindakan-tindakan mereka yang berlebihan, yang ini masuk perkara jahiliyah, adalah al-baghyu, berbuat melampaui batas. Wa qad zakarallahu fihi ma zakar, dan telah disebutkan seperti apa yang telah Allah sebutkan. Nah, kalau kita mendengar istilah al-baghyu, al-baghyu itu maksudnya, pengertiannya huwa ta'addi 'alan nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim, yaitu berbuat melampaui batas terhadap orang lain, yaitu melanggar darah, harta atau kehormatannya. Ya, melanggar darah, harta atau kehormatannya. Dan ini dianggap oleh orang jahiliyah kalau melanggar harta, darah, kehormatan, atau darah, harta, kehormatan, mereka ya'tabiruna dzalika min mafakhirihim. Ini dianggap sebagai kemuliaan mereka atau kebanggaan mereka. Jadi kalau menyiksa orang lain, ngambil harta orang lain, atau melanggar darah mereka, yaitu membunuh mereka misalnya, atau menginjak kehormatan mereka, ini dianggap sebagai suatu kebanggaan. Jadi kalau di antara kita kaum muslimin yang bangga jika melakukan pelanggaran semacam tadi, berarti pada dirinya terdapat sifat-sifat jahiliyah. Berarti pada dirinya terdapat sifat-sifat jahiliyah. Nanti mereka kalau berbuat seperti itu, mereka nanti akan dipuji, ya. Maka ketika Islam itu datang, maka Islam melarang ketindakan bagi semacam tadi. Maka Islam itu memerintahkan untuk berbuat adil di antara manusia, kemudian menunaikan hak di antara sesama, memperhatikan darah, harta, dan kehormatan orang lain itu dengan baik. Tidak berbuat al-baghyu semacam tadi. Sebagaimana yang diperintahkan misalnya, kita lihat pada ayat misalnya Allah katakan kul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairil haqq. Katakanlah sesungguhnya Rabb aku telah mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Begitu juga melarang pada kalian itu dosa dan tindakan melampaui batas tanpa hak. Tindakan melampaui batas tanpa hak. Berarti tadi, kalau dia melampaui batas, melanggar hak orang lain tanpa jalan yang benar, seperti untuk masalah berkaitan dengan darah, harta, dan kehormatan, berarti ini tindakan yang melampaui batas yang tidak dibolehkan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil. Kemudian wal ihsan, untuk berbuat baik. Kemudian menunaikan hak dengan kerabat. Kemudian melarang dari kalian al-fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Dan juga melarang kalian dari perbuatan al-baghyu, melampaui batas. Ya'izukum la'allakum tadzakkarun, itu peringatan untuk kalian agar kalian itu mau memikirkan hal tersebut. Jadi dilarang juga dalam ayat ini untuk bertindak melampaui batas. Begitu juga ketika Nabi SAW itu bersabda ketika haji wada, inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian itu haram untuk diinjak-injak orang lain. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan pada hari ini bagi kalian. Fi baladikum hadza, ya, seperti kehormatan, ya, kehormatan negeri kalian ini. Fi syahrikum hadza, seperti kehormatan bulan ini. Ala hal balakta, bukankah hal itu telah disampaikan bagi kalian? Maka di sini menunjukkan darah, kehormatan dan harta tidak boleh kita injak-injak milik orang lain. Bahkan kalau orang itu membunuh orang lain dengan alasan apapun, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'u jahannam khalidan fiha." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya itu adalah jahannam, dia kekal di dalamnya. Dan waqad ballahu alaihi, Allah itu murka padanya, wala anahu, dan Allah itu melaknatnya, wa addallahu azaban azima, dan dikenakan baginya azab yang pedih. Jadi kalau ini ditunaikan tadi, memperhatikan darah, harta dan kehormatan, maka akan timbul rasa cinta di antara kaum muslimin. Itu hilang, maka akan terjadi permusuhan, dan itu hanya mengarahkan kepada sifat-sifat jahiliyah seperti yang terjadi di masa silam. Nah, itu yang ke-91. Sekarang masail ke-92, as-saniyah wa tis'un. Al-fakhru bi ghairil haqqi aw bi haqq. Bangga diri bighairil haqq au bihaqqin, yang memang tidak pantas dia itu memiliki kebanggaan tadi, atau dia pantas memilikinya. Jadi sini tentang masalah bangga diri, sombong. Baik kebanggaan ini itu dia tidak pantas memilikinya, atau dia pantas untuk memilikinya. Ini adalah sifat jahiliyah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad, inna ajala fadailihim al-fakhru walau bihaqqin fanuhiya anhu. Termasuk yang mereka sangat banggakan yaitu bangga diri. Walaupun itu pantas dia itu berbangga dengan apa yang dia miliki, tetap juga terlarang. Maka larangan ini untuk menerangkan lawannya, yaitu bersifat tawaddu, yaitu ya tawaddu, dan seorang itu merasa sama dengan orang lain, tidak merasa istimewa daripada yang lainnya. Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan bahwasanya berbangga diri walaupun seorang itu pantas untuk memilikinya, tetap tidak dibolehkan. Ada orang yang berbangga misalnya dengan tingkah lakunya, atau dia berbangga dengan apa yang dimiliki dari nenek moyangnya, mungkin keturunan bangsawan, mungkin keturunan orang yang terhormat. Maka wahada manhiun anhu, tetap seperti itu dilarang. Karena bangga dengan perbuatan-perbuatan semacam tadi, perbuatan dirinya atau nenek moyang semacam tadi, ini cuma mengantarkan kepada takjub pada diri sendiri dan akhirnya ihtiqaril akharin, akhirnya merendahkan orang lain, dan seperti itu terlarang. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan-perbuatan jahiliyah. Dan nasihat yang bagus disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, beliau katakan wajib, saya ringkaskan, wajib bagi setiap orang merasa bahwasanya dirinya itu penuh dengan kekurangan. Dia wajib merasa seperti itu selamanya. Wajib merasa bahwasanya dirinya itu penuh kekurangan. Yaitu kekurangan antara menunaikan antara hak dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia wajib juga merasa penuh kekurangan dengan apa yang dia tunaikan dengan sesama. Kalau tadi dengan Allah, ya, kemudian juga dengan sesama. Dia harus merasa penuh kekurangan. Kekurangan dalam ibadahnya, kekurangan dalam belajarnya, kekurangan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban, kekurangan dalam sholatnya. Maka dengan seperti itu orang akan merasa tawaddu. Nah, kalau orang memiliki sifat tawaddu semacam tadi, yaitu merasa diri itu penuh kekurangan tadi, akan mengantarkan pada sifat tawaddu. Kemudian yang kedua, membuat dia semakin ingin menambah kebaikan. Berarti tadi, merasa diri penuh kekurangan dalam menaikkan hak Allah atau hak sesama, itu punya dua manfaat. Ya, punya dua manfaat. Yaitu yang pertama, mengantarkan pada orang pada sifat tawaddu. Tidak sombong. Tidak merasa istimewa dari yang lainnya. Karena dia merasa terus ibadahnya kurang, menunaikan kewajibannya kurang. Kemudian yang kedua, kalau dia merasa diri penuh kekurangan tadi, akan mengantarkan pada dirinya untuk terus memperbanyak kebaikan. Jadi dia ingin memperbanyak kebaikan terus, karena dia tahu tadi dirinya itu kurang. Maka dia ingin memperbaiki diri untuk terus banyak belajar. Dia memperbanyak ibadahnya. Dia memperbanyak kewajibannya. Nah, sifat yang sebaliknya, kalau tadi merasa diri penuh kekurangan, sifat yang sebaliknya, merasa diri sudah sempurna, sudah merasa paling benar, sudah merasa bahwasanya dia yang sudah dijamin masuk surga. Kalau merasa diri sudah sempurna tadi, akibatnya apa? Dia cuma tunaikan yang wajib, dan dia sudah berhenti lakukan kebaikan. Ya, dia sudah berhenti melakukan kebaikan, dan akhirnya karena sudah merasa diri sempurna, ibadahnya berhenti sampai di situ saja. Ilmunya berarti tidak ingin ditambah, ibadahnya tidak mau ditingkatkan, amalan sunnahnya juga tidak mau ditambah karena sudah merasa diri sempurna. Maka untuk masalah kebaikan dia akan berhenti. Maka kata Syekh, kesimpulannya, sifat bangga diri ini tidak pantas dimiliki oleh seorang muslim. Karena sifat seperti itu adalah sifat jahiliyah. Dan Nabi SAW itu melarang kita, wala fakhr, janganlah kalian itu berbangga diri. Yaitu merasa diri lebih daripada yang lain. Namun ketika seorang itu misalnya menceritakan suatu nikmat pada orang lain itu boleh. Dalam rangka apa? Tahaddus bin nikmatillah. Ingin memotivasi orang lain juga dengan dia menerangkan nikmat tadi, orang lain juga jadi bersyukur kepada kebaikan. Kemudian Masail Jahiliyah yang ke-93, asal disawatisun, yaitu at-ta'assub al-mangkut. Ya, sebelum tadi yang terakhir saya simpulkan dulu. Jadi intinya kalau seseorang itu memuji diri sendiri, ya, memuji diri sendiri berarti nanti ada dua. Ada dua keadaan seorang itu memuji diri sendiri. Yang pertama, tujuannya untuk bangga diri. Ini jelas haram. Yang memuji diri sendiri kalau tujuannya untuk al-fakhru, berbangga diri, ini hukumnya haram. Termasuk juga kalau seorang itu membuat orang lain itu dapat hidayah, membuka jalan dakwah, maka tidak boleh dia berbangga diri, karena Allah sebenarnya yang memberikan hidayah pada orang lain, bukan lewat dia semata-mata. Jadi kalau merasa telah berjasa dalam agama Allah, ini sifat yang tercela. Kemudian yang kedua, memuji diri yang tujuannya tahaddus bin nikmatillah, menyebut-nyebut nikmat Allah, yaitu dalam rangka bersyukur. Itu boleh. Misalnya dia sebut, alhamdulillah saya sudah lama ngaji, sudah bisa ngaji, ikut pengajian daripada dulu rusak. Ya. Menyebut seperti itu berarti apa? Boleh. Boleh. Karena tahaddus bin nikmatillah, daripada teman-teman saya masih mau mabukan, masih nakal-nakal, dia sebut seperti tadi. Tujuannya tahaddus bin nikmatillah. Nah, kemudian sifat jahiliyah yang ke-93, at-ta'assub al-mamkut, yaitu fanatik yang tercelah. Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan, anna ta'assub al-insan li ta'ifatihi alal haqqi wal batil. Yang dimaksud sifat jahiliyah di sini adalah fanatiknya seseorang pada kelompoknya. Ya, fanatiknya seseorang pada kelompoknya. Baik dalam membela kebenaran maupun dalam membela kebatilan. Ini sifat jahiliyah. Ini adalah amrun la budda minhu indahum. Ini perkara yang pasti ada pada orang jahiliyah. Fazakarallahu fi ma zakar, dan Allah menyebutkan seperti itu pula. Nah, kita sekarang rinci. Nah, ini biar pengertiannya jelas apa yang dimaksud ta'assub atau fanatik yang tercela. Ini pengertian dari Syaikh Shalal Fauzan, ini lebih menerangkan jelas. Syaikh Shalal Fauzan menerangkan yang dimaksud fanatik yang tercela yaitu istimrar alal batil mal ilmi bubutlanihi, terus menerus dalam kebatilan terus menerus dalam kebatilan dalam keadaan tahu hal itu batil. Ya, terus menerus dalam kebatilan. Ma'al ilmi bibutlanihi, dalam keadaan tahu kalau hal itu batil. Itu namanya fanatik yang tercela, fanatik buta. Jadi dia sudah tahu kebenaran. Oh, ini sudah benar, sudah tahu. Namun kalau dia tinggalkan, oh, takut jamaahnya lari, takut dapat omongan orang, takut dijauhi tetangga, takut dijauhi masyarakat, maka dia tetap berada dalam kebatilan. Itu namanya fanatik yang mazmum, fanatik yang tercela. Nah, orang itu bisa lakukannya karena takaburan, karena sombong, wa inadan karena menentang, wa nusratun li syakhsi atau membela seseorang, awilil qabila atau membela suatu qabila, ala haq au batil, yaitu pokoknya dia bela yang sisi benarnya atau salahnya, salahnya pun dibela. Ini semua sifat-sifat semacam ini termasuk sifat jahiliyah. Nah, lebih diterangkan jelas, Syaikhul Fauzan katakan orang jahiliyah itu benar-benar ta'asub kepada kaumnya. Ta'asub itu fanatik ya, fanatik pada kaumnya. Walau kana kaumuhum zalimin, walaupun kaumnya tadi itu orang-orang yang zalim. Walaupun dia buat zalim bagaimanapun, ya selama itu kaumku, selama itu sukuku, itu bangsaku, itu negaraku, tetap dibela mati-matian. Itu sifat ta'asubnya orang jahiliyah. Maka Allah memerintahkan supaya menyelisih mereka tadi. Ya, wa annakul haq walau ala anfusina wa al aqarabina wa ala asdiqaina wa ala a'daina. Kita tetap mengatakan yang benar walaupun nanti bertentangan dengan diri kita sendiri, dengan kerabat kita, dengan teman-teman dekat kita atau musuh kita. Maka tetap kita harus menyatakan yang benar. Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Maka ketika itu para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nansuruhu idza kana mazluman, kalau orang yang terzalimi jelas kita tolong, fakaifa nansuru idza kana zaliman, kalau orang yang zalim bagaimana kita menolongnya? Tamna'uhu anizulmi fadzalika nasruhu, yaitu halangi dia dari berbuat zalim, maka itu berarti engkau menolongnya. Maka kalau ada yang keliru itu bukan ditolong, ya, namun dinasehati, dihalangi dia supaya tidak berbuat zalim. Kalau ada orang yang berbuat zalim, jangan malah didukung seperti sifat jahiliyah tadi. Namun dinasehati, dihalangi dia supaya tidak berbuat zalim. Nah, itulah sifat jahiliyah yang kita bahas terakhir untuk malam ini, yaitu sifat yang ke-93. Ini tentang masalah ta'assub.